Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Coba baca doa tadi, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabul. Baik, kita lanjut. Kalau bisa lihat di bawah itu ada contoh-contoh. Maryam sedang membaca Al-Quran. Kalau sedang membaca berarti fi'il apa? Mudhari apa madhi? Mudhari. Ya. Berarti fi'il mudhari. Membaca apa? Qara'a. Fi'il mudhari-nya? Yaqra'u. Berarti kalimatnya nanti apa? Yaqra'u. Maryamnya kenapa? Terus masalah buat lo. Coba coba. Masalahnya kenapa? Hah? Masalahnya kenapa? Ya kro'u salah. Kenapa salah? Perempuan kenapa perempuan? Muanas terus masalah gitu. Apa masalahnya? Kalau failnya perempuan diberi tanda tanda muannas, yaitu berarti kalimatnya jadi apa harusnya? Ya kroot. Coba ini apa kata bat dah? Iya dah. Nah berarti ini kan ya kroot. Oh tanya di depan. Ini diputer-puter lahir itu aja. Iya, nahwu itu membingungkan orang. Ya kro'u jadi takro'u Maryamu Al-Qur'ana. Masya Allah, berarti sudah bisa debat ini berarti ini. Wah ini masalah ininya. Tuh, tisu berarti. Tisu basah ini, apa dulu? Berarti yang kedua, coba guru memukul dua anak laki-laki. Memukul, kalau memukul pakai fi'il ini madhi aja. Apa memukul? Doroba. Guru. Al-mudarrisu. Doroba. Al-mudarrisu. Dua laki-laki. Dua anak laki-laki. Waladani apa waladaini? Waladaini. Dani kepiye? Dhani apa Dhani? Kalau Dhani ini berarti penggemarnya Ahmad Dhani semuanya. Apa? Wala Dhani apa wala Dhani? Wala Dhani. Kenapa wala Dhani? Karena mansub. Wala Dhani marfu. Wala Dhani mansub juga majrur. Iya kan? Iya. Jadi kalimatnya jadi apa? Doroba al-mudarrisu waladaini. Terus Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Sedang membantu, lihat fiilnya dulu. Ingat ya, kalimat kalau kita buat seperti ini dahulukan fiil. Sedang membantu. Sedang berarti fiil mudhari. Iya kan? Sedang apa? Membantu. Membantu. Bantu sama dengan menolong. Nasoro yansuru. Yansuru berarti ya. Yansuru ala Hasanu ayahnya. Abuka. Abuka itu ayahmu. Abu. abuhu diganti ke ayahnya jadi maf'ul bi. Nah, ini perlu trik ini sekarang. Tadi yang menolong ya? Sedang menolong ya? Yan? Yan suruh ya? Siapa? Hasan. Kita pakai Al-Hasan aja. Mau pakai Hasanun boleh, pakai Alif Lam boleh. Yansurul Hasanu. Siapa yang ditolong? Bapaknya. Lihat ya, bapaknya itu dicoret dulu gini. Abu. Ya toh? Abuka. Kanya ini diubah jadi apa? Abuhu. Namun ini kalau pakai waw ini untuk marfu. Jadikan ke mansub. Ini coret-coret gini. Oh, jadikan ke mansub gimana ya? Abu jadi? Abu jadi? Abi itu ayahku. Wow, tinggal ubah ke mansub. Iya toh? Wow-nya diubah jadi? Alif. Jadi mansub. Berarti yansurul hasanu abahu apa itu sebenarnya? Fis Al-Hasanu fa'il abahu maf'ul bih. Lihat tadi ya, jalan ceritanya dari kita i'rab tadi. Kenapa jadi abahu bukan abaka, bukan abuka? Kan ayahnya, nyanya ini kembali ke Hasan. Nya ini kembali ke Hasan. Kalau Hasan laki-laki berarti pakai abahu. Kalau yang failnya perempuan abaha. Kan dari abu. Hu. Mansubnya abahu. Majrurnya abihi. Pakai yang mana di sini? Abuhu, abahu, abihi. Abah. Ini karena hi kenapa? Nyesuaikan sebelumnya. Enggak cocok kalau abihu. Enggak cocok. Wagu nanti di sini. Coba lihat. Abihu, enggak pas kalau orang Arab bilang. Ya kalian pas. Ini kan kita standarnya Arab ini. Mau jadi tiang Arab kok. Abuhu marfu dengan waw. Abahu mansub dengan alif. Abihi majrur dengan ya. Saya ulang. Abuhu marfu dengan waw. Abahu mansub dengan alif. Abihi majrur dengan ya. Ini tandanya. Kita pakai yang mana? Pilih yang mansub. Ini diambil, masukkan ke sini. Namun kalau abuhu ini yang jadi fa'il, ya, pakai abuhu. Karena marfu. Nanti kalau ada huruf jar jadi abihi. Nah, nomor 10 lihat. Ibumu telah melarangmu. 10. 10. Kita artikan satu dulu. Ibumu, ibu bahasa Arabnya berarti apa? Ummu. Ada mu di situ. Mumu. Ummuka. Ya dah? I. Terus, ibumu telah melarangmu. Melarang apa? Bahasa ya? Oh iya, enggak tahu. Naha. Ini masih coret-coret ya. Kamu. Tapi jadi maf'ul bih. Kamu tapi jadi maf'ul bih. Ya kah di depan? Cuma ka. Taruhlah sini anta. Namun karena maful bih jadi kita akan ambil maful bihnya. Kalau anta ini marfu. Kalimatnya buat fiilnya di depan. Penyesuaian aja. Nahaka. Kenapa kanya di depan? Karena maf'ul bi usahakan bersambung kalau dia itu domir bersambung dengan fi'il. Jadi maf'ul bi kalau domir bersambung dengan fi'il. Fa'ilnya di belakang ini. Nih fa'il. Nomor 9 lagi. Kita acak dulu seperti ini ya. Jangan dulu sambung kalimatnya. Guru kami telah melarang, telah memerintah kepada kami. Guru kami apa? Kaminya ini sama seperti tadi. Hu, huma, hum, hiya, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Guru kami. Guru kami. Guru kami dulu. Mudarri. Mudarri sunnah. Ini acak dulu ya. Bentar. Yang ini sudah? Nah, nanti kalian tulis ya. Ini saya ditulisin dulu. Mudarri. Mudarrisu artinya? Nah. Kalau ini kalimatnya namanya, ini mudhaf ilaih. Kalau dia mudhaf di depan, tidak boleh pakai alif lam. Jadi enggak ada kalimatnya al-mudarrisuna, enggak ada. Ya. Ini namanya mudhaf ya. Saya sudah pernah terangkan ya. Ini mudhaf yang di depan disandarkan kepada mudhaf ilaih kami. Ini istilah jadi enggak bisa diterjemahin. Istilah itu enggak baiknya enggak diterjemahin. Tulis mudhaf mudhaf ilaih sudah. Ya, guru kami. Terus apa selanjutnya? Memerintah apa? Amaro. Terus? Kaminya sebagai maful bi apa fa'il? Sebagai apa? Maful bi ya. Berarti pakai domir yang maf'ul bih. Berarti apa? Kami-kami. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Berarti apa? Nah. Nah ini kami ya. Iya dah? Iya kan? Ini maf'ul bih. Pakai yang na. Jadi lihat dulu, oh ini maf'ul bih, tapi maf'ul bih-nya itu pakai domir. Ini maf'ul bih, namun maf'ul bih-nya itu pakai domir. Ya, lihat yang ini kemarin, dorobtuhu, dorobtuhuma, hu, huma, hum, hiya, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, nah. Oh, berarti nah. Sekarang dirangkai. Jadinya gimana? Ini gabung ini kan? Fi'il gabung maf'ul bi. Berarti apa? Amarona mudarrisuna. Mana failnya? Amarona mudarrisuna. Aina fail? Mudarrisuna. Ini loh. Aina maful bih? Nah. Aina fiil? Amara. Wes. Singkat kan? Singkat sekali. Coba kerjakan yang nomor ini. Mikir. Sekarang mikir. 7, nomor 7. Seorang laki-laki telah datang kepada saya. Datang apa? Ya. Coba mikir. Dikerjakan sendiri coba. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki berarti bahasa Arabnya apa? Ah, dirangkai. Yalah. Dakikotain fakot. Dakikot itu menit. Dakikotain 2 menit. Kalau jadi 5 menit, khamsa daqaiq. Wah, mas nikmat sekali, masya Allah. Gula batu. Coba. Seorang laki-laki telah datang kepada saya. Sudah? Sisa 1 menit. Ingat ya, fi'il itu enggak mungkin majrur. Tidak boleh harokat akhirnya kasrah. Doroba tidak boleh jadi dorobi. Kataba tidak boleh jadi katabi. Iya dah? Ada tambahan apa tadi? Tambahan apa tadi? Tambahan apa? Kita mau nambah doroba. Kalau maful binya itu saya, nanti bersama dengan ya, ya. Iya dah? Kalau nyambung jadi dorobi. Namun enggak boleh ditambah apa? Nun apa namanya? Dorobani. Sudah? Seorang laki-laki apa bahasa Arabnya? Usahakan kalau dia ini pakai alif lam lebih bagus. Bisa juga rojulun, enggak apa-apa. Ya. Terus datang. Saya. Mana? Ya kan? Maful bih loh. Berarti kalimatnya jadi ja depan. Sambung dulu dengan domir. Ya. Namun karena nyambung dengan fiil jadi biar enggak jai. Ja ani. Ar. Sudah? Sekarang satu lagi. Saya telah bertanya kepada mereka. Dibuat. Berarti semua domir itu ya. Saya nomor berapa itu? 6. Saya telah bertanya kepada mereka. Tulis dulu, saya itu apa? Ana kan? Telah bertanya? Sa'ala. Mereka? Hum. Dirangkai. Mereka apa mereka? Hum. Apa Bapak Wasdi? Masya Allah. Masya Allah. Kholas sudah. Selesai itu. Apa jadinya? Hah? Saya bertanya. Saya. Tu kan? Nah, domirnya kan tu kan? Nah, berarti sa'al tu. Mereka. Hum. Humnya kan domirnya juga gitu kan kalau maful binya kan? Hu. Huma. Hum. Ya, disambung semuanya. Sa'al tu hum. Singkat sekali. Nomor 8. Hanya kepadamu kami meminta. Apa Said? Hah? Iya karena nain. Masya Allah. Ya sudah, selesai pertemuan ke-48. Istirahat dulu.